Bismillahirrahmanirrahim. Robis rohli saudari wayasirli amri wahlul ngugetatam milisani yafkohu kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuthhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Soni Parsono, yang terhormat Ibu Camat Klaten Utara, yang terhormat Ibu Sri Muryani, yang terhormat Bapak Takmir Masjid Nurul Fajri dan Remaja Masjid Nurul Fajri, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selamat datang dalam acara Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jonggrangan tentunya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu berada di sini bersilaturahmi, berkumpul bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafa'ah beliau di yaumul kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, di sini saya selaku pembawa acara, perkenankanlah saya untuk menyusun sekaligus mengatur jalannya pengajian pada malam hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan gema wahyu ilahi, kemudian sambutan-sambutan, kemudian acara hiburan dan acara inti sekaligus doa, barulah yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yakni pembukaan, marilah acara Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kita sampai penghujung acara kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni gema wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh adik Asya Izzati Fadilah. Kepada adik Asya Izzati Fadilah, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Karena sekarang ini zaman teknologi sudah canggih, maka Bapak Ibu Tabligh Akbar pada malam hari ini pengajian ini live streaming di www.streamingislami.com. Channelnya Ngaji Yuk. Jadi Bapak Ibu yang barangkali tadi ketinggalan bisa langsung cek melalui handphone masing-masing di www.streamingislami.com. Baiklah Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut pada acara yang berikutnya, yakni acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Tabligh Akbar, Ketua Panitia Tabligh Akbar pada malam hari ini, yakni beliau Saudara Yonas. Kepada Saudara Yonas, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal musalim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ahma badu. Yang terhormat Ibu Camat Klaten Utara, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Fajri, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serta teman-teman rekan remaja yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kemudian sholawat serta salam tak jemu-jemu kita panjatkan, kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Di sini saya mewakili rekan-rekan panitia pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik dan rekan-rekan remaja. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan kepada orang tua kami yang telah mendidik kami dan mengajarkan kami hingga terlaksana acara kegiatan ini, serta tak lupa kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan hari ini hingga terlaksana. Mari kita ikuti acara-acara yang akan dilaksanakan dalam peringatan Maulid Nabi hari ini. Penuh khidmah agar usai acara ini nanti kita bisa mengambil manfaat dari uraian-uraian yang akan disampaikan oleh Mubalik. Selanjutnya, kami segenap panitia meminta maaf apabila masih ada kekurangan dalam kegiatan ini. Sekali lagi, mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Saudara Yones yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yakni dari yang terhormat Ibu Jamat Klaten Utara, Ibu Endang Widyastuti. Kepada Ibu Endang Widyastuti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Marjuni dari DPR Provinsi beserta Bapak yang saya hormati, yang saya hormati segenap tamu undangan yang tidak kami sebut satu per satu, yang saya hormati takmir masjid Nurul Fajri, yang saya hormati segenap panitia tablik akbar, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya pundi sesepuh saya semua jamaah yang hadir pada pengajian pada malam hari ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di depan masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, ugi para sepuh sesepuh ingkang kawula aosi ugi ngendikanipun bini sepuh ugi Pak Ustad, bile kita menika menawi asring silaturahim badhe dipun panjangaken yuswanipun, jeneng apa mboten Bapak Ibu? Pramila sumangga silaturahim pengaosan tablik akbar mereka sesarengan. Sesarengan kita ikuti ngantos acara mereka mangke saged cekap. Ugi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada panitia yang telah merencanakan dan terlaksana kegiatan tablik akbar ini nanti Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, juga kami mohon kegiatan-kegiatan seperti ini jangan sampai dilewatkan. Ampun ngantos absen ngeten nggih, Mbah nggih, ibu-ibu semua sedaya. Kegiatan ngeten menika sangat manfaatipun kathah sangat. Kajawi kangge ningkataken iman kita nggih. Kita ugi pikantuk ilmu. Ilmu saking pundi, Ibu? Saking Pak Ustadz nggih. Mbok bilih menika mangke ingkang badhe paring pangaosan Pak Ustadz Soni Parsono. Mari kita bersama-sama kita dengarkan, kita ambil ilmunya. Ilmunya ini nanti akan kita terapkan ya. Kata terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita bermasyarakat, berkeluarga, baik di pekerjaan. Kita saling hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai. Begitu juga Bapak Ibu, kami mohon titip kepada anak-anak kami, cucu kami. Mohon sebagai sesepuh, ya, sebagai bini sepuh, untuk bisa ngamping-ngampingi mendidik anak-anak kami mulai dari kecil. Ajarkan sembahyang yang benar, ajarkan etika, karena sekarang anak-anak sekarang sudah nyun sewu, etikanya sudah agak luntur, ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu anak-anak, kalau Pak Guru, Bu Guru, rawuh itu mesti dingklok ya Bu ya. Bapak Ibu dingklok, Pak Guru, Bu Guru, selamat pagi. Malah sok ngasak ke tase Pak Guru ya, Guru rawuh. Nek saat ini malah boten, gurune rawuh dikandani, teng-teng Pak Guru dah rawuh, ya men. Nah, ini suatu budi pekerti ya, yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Apalagi di masa era globalisasi ini yang sudah banyak sekali dipengaruhi oleh dunia luar. Kalau kita sebagai orang tua tidak mulat, ini nanti anak-anak kami yang akan menjadi korban. Begitu juga Bapak Ibu, dalam malam hari ini yaitu Tabligh Akbar dalam peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan harapan panjenengan semua nanti bisa meneladani yaitu jejak Nabi Muhammad nalika tasih sugeng dan bisa menjalankan mengikuti ajaran-ajarannya. Selain itu juga kami titipkan nanti tanggal 9 April ini di negara kita mau punya kerja yang besar. Napa nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, pinter simbah pinter nggih. Jadi tanggal 9 mangke panjenengan sedaya kula aturi rawuh dateng TPS nggih mriku nyoblos. Sing nyoblos mboten namung bapak-bapak nggih, ibu nggih nyoblos nggih Bu nggih. Nggih. Lah. Kula suwun monggo panjenengan sedaya saged milih nggih. Wakil rakyat saged milih pimpinan ingkang sae. Ingkang saged ngasta bangsa Indonesia menika dhateng bangsa ingkang berbudi, ingkang tentrem nggih, tata titi tentrem niku Klaten nggih. Tata titi tentrem Kertoraharjo. Nah, kalau sekupnya Indonesia monggo membawa masyarakat yang adil dan makmur nggih. Membawa masyarakat adil dan makmur, saling menghargai, saling menghormati. Pilihlah pimpinan-pimpinan yang seperti itu. Kalau panjenengan mau tanya, lah kira-kira sinten nggih Bu? Saya tidak tahu, yang tahu hati nurani panjenengan piyambak. Lah mungkin nek sing langkung pasih niki wonten Bu Maryuni saking dalemipun nggir gunung nggih Bu. Lah mungkin panjenengan nyuwun pirsa sinten Bu sing sae? Kinten-kinten pripun? Silahkan sesuai dengan hati nurani panjenengan sedoyo. Namung sepindah malih kula suwun mangke sedaya saged rawuh dhateng TPS saged maringaken suwaranipun wonten TPS. Sampun gampil kenging pengaruh. Amargi kawula nate mireng Bapak Ibu, rasah nyang coblosan wae wong ora entuk amplop. Sesuk nek ora entuk amplop ya ora nyoblos. Apa malah anu menehi sing akeh iki tek kei 100, kene 200, kene 300 sing dicoblos ya sing 300 utawa telu dicoblosi kabeh anu sing menehi telu utawa rasah lah. Nika mboten sae, mboten pareng. Nggih. Pramila sumangga mangke kula suwun panjenengan sedaya rawuh maringaken swantenipun sesuai dengan hati nurani panjenengan piyambak. Sugeng rawuh Pak Ustadz, ini waktunya sudah dimulai nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami haturkan selamat datang kepada Al Ustadz Al Mukarrom Bapak Haji Sony Parsono, dan juga kami haturkan selamat datang kepada Bapak Ibu Agus Wahyuji, Sarjana Sosial. Baiklah Bapak Ibu Jamaah Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari beliau Ibu Dr. Anda Hajah Sri Maryuni. Kepada Ibu Hajah Sri Maryuni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Camat Klaten Utara beserta jajaran, juga yang kami hormati Bapak dari Polsek Klaten Utara, yang kami hormati Bapak Ustadz beserta rombongan, yang kami hormati dari Janur ya, Karanganom ya, beserta jajarannya, dan yang kami hormati Takmir Masjid Nurul Fajri beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati para sesepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami ditimbali untuk sowan ke sini. Kemudian yang kedua kami ucapkan selamat kepada Takmir Masjid beserta jajarannya dan panitia yang telah menyelenggarakan Tabligh Akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah itulah contoh yang baik. Maka ini nanti akan dijabarkan oleh beliau Bapak Ustaz terkait bagaimana kita ini harus meneladani Rasulullah dan membangun karakter, karena pada saat ini konon karakter bangsa itu sudah mulai agak kendor. Maka dengan Maulid Nabi ini nanti harapan kita nanti semakin berkualitas dan semakin berkuantitas umat Islam di muka bumi ini, khususnya di Kabupaten Klaten. Kemudian yang ketiga kalinya kami menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi, bahwa partisipasi pemilih itu harus ditingkatkan pada pemilu 2014 yang akan datang. Jadi kita diharapkan supaya nanti masyarakat di Indonesia pada tanggal 9 April nanti bisa hadir ke tempat pemilihan. Ibu bapak yang dihormati, yang keempat, jadi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang mana kami pada malam hari ini diundang. Terus terang, saya nama Sri Marnyuni, kebetulan rumah saya di Gunung RT 02 RW 9 Klaten Utara Klaten, dan kebetulan saya saat ini memang seperti yang Bu Camat sampaikan, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kami dari Komisi E, ya, Komisi E DPRD Jawa Tengah. Jadi yang membidangi kesejahteraan, jadi ada keagamaan, ada keagamaan dan ada sosial dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka terkait dengan partisipasi politik ini, kami mengajak kepada semua pihak untuk bagaimana mempersatukan umat Islam. Jadi kalau boleh kami menawarkan, terus terang untuk 2014 kami maju di Provinsi Jawa Tengah untuk tahap yang kedua. Kami dari Partai Amanat Nasional, ya, dan kami nomor urut Jawa Tengah 2. Jadi kalau memang Bapak Ibu senang, ya silahkan, tidak pun juga tidak masalah. Ya. Jadi bagi kami, jadi itu adalah rahmat Allah, tidak jadi itu juga rahmat Allah. Demikian yang kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Sri Marayuni. Baiklah Bapak Ibu Jamaah Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berlanjut pada acara inti sekaligus doa, kali ini sudah ada grup Hadroh Janur dari Jatinom. Grup Janur ini mengajak kita untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak sabarkan Bapak Ibu, langsung saja kita saksikan bersama-sama grup Hadroh Janur. Silakan. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة الله ما لا حد كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت Thank you. Kepada grup Hadroh Janur dari Jatinom yang telah memeriahkan acara Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sampailah kita kepada inti acara, yakni pengajian yang akan disampaikan beliau oleh Al-Ustadz Al-Mukarom Bapak Haji Sony Parsono. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, pengajian ini live streaming di www.streamingislami.com di channel Ngaji Yuk. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi alamat website tersebut untuk mengikuti live streaming pengajian pada malam hari ini. Baiklah, kepada Bapak Haji Sony Parsono, waktu dan tempat kami persilahkan. طال على بدر علينا من فريق warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam Semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah wal khususon, para pejabat, para DPR, para caleg. Calegnya biasanya arep nyalonnya pengajian sregep. Kalau di rasa dibahas. Aku arep ngomongnya tenlo. Jane ora arep tak omongno ning tak omongno. Kalau di sana di ujung dunia sana ana bedone pilkada karo pilkab. Pilkab kuwi biasane nek lali dadi pilkab. Nggih to? Nek pilkada biasane nek dadi lali. Pilkada karo pilkab bedone teng mriki tok. Cuman kualik sithik biasane, tapi muga-muga insyaallah yang hadir pada malam hari ini insyaallah besok menjadi orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian saya pada malam hari ini tidak membahas maulid, tapi intinya begini. Dalam dunia Islam itu, maulidnya saya cuplik 5 menit saja. Dalam dunia Islam itu mik yang ngerti nggo selawatan mesti ora cocok ning. Nggih. Ora nek mik selawatan apik ngoten niku ora enak. Kalau mau bangsa Indonesia yang remik tinggu selawatan mesti ala. Nah tinggu campur sari, wah api-api, masya Allah. Jemput ledek, ini gua mobilnya api-api, pak. Saya jemput ledek, wah penyanyi dangdut, mobilnya Alphard metu, ngoten. Jemput Ustaz, mobilnya odong-odong. Jemput penyanyi dangdut lah, masya Allah. Dalam dunia Islam, niki bahas maulid 5 menit mawon, diganti mikir mas. Cek. Alah malah rata kami loh. Cek. Dalam dunia Islam, 5 menit mawon bahas Maulidur Rasul, dikenal namanya kitab Maulid. Ya. Dikenal namanya kitab Maulid. Sing ora tau melu selawatan, dicatet ini dalilnya. Dalil membaca kitab Maulid. Surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan nakusu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami, kata Allah, kisahkan di dalam Al-Qur'an, kami ceritakan di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para rasul. Jadi dalam Al-Qur'an enten kisah Nabi Adam, enten kisah Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh terombang-ambing dalam banjir bandang yang luar biasa, kemudian doanya diabadikan oleh Allah, Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairum munzilin. Diabadikan oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim kisahnya, bagaimana Nabi Ismail, bagaimana kisahnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Wonten surah jenenge surah Ali Imran. Ali Imran niku sinten? Imran niku sinten? Keluargane Imran. Nggih. Diriwayatkan tatkala istrinya Imran, bojone Imran jenenge sapa? Jenenge sinten? Nyonya Imran, nggih. Tatkala Nyonya Imran. Dalam itu Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat nomor 35. Tatkala istrinya Imran yang bernama Hannah. Hannah niku macane ning gone kitab tafsir. Ning gone tafsir Al-Ngawuriyah ora enek, ora ketemu. Nggih. Istrinya Ali Imran namanya Hannah. Tatkala Hannah itu hamil, maka beliau bernazar sambil dipegang perutnya, kalau saya kelak anak ini lahir, maka akan aku abdikan kepada Allah dan Baitul Maqdis. Maka lahirlah seorang manusia bernama Sayyidatuna Maryam. Kemudian Sayyidatuna Maryam punya anak. Punya anak tapi randi bapak. Ya, namanya siapa? Sayyidatuna Maryam. Ada loh seorang laki-laki bisa punya anak. Ya, punya anak tapi randi ibu. Sopo? Ada orang lahir punya ibu tapi enggak punya bapak. Nabi Isa. Ada orang lahir punya bapak tapi enggak punya ibu. Siapa? Sopo ayo? Halo? Sopo? Orang di ibu tapi duwe bapak. Siapa? Sayyidatuna Hawa. Iya kan? Hawa punya ibu enggak? Enggak, punya bapak. Punya Nabi Adam. Lahir dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ada orang enggak punya ibu, enggak punya bapak. Siapa? Halo? Nabi Adam. Halo, bedek-bedekan kelas cepet-cepete ra ngerti kok ngono nyalahke wong mauludan. Lambe becak tanpa kir, gacon jeplak tanpa. Bedek-bedekan kelas cepet-cepete ra paham kok nyalahno. Allah. Gayane wong Klaten masyaallah. Ya. Itu kisah itu ada dalam Quran. Kisah kelahiran para rasul, kisah para rasul, bagaimana dakwahnya ada di Quran. Di sisi lain ada kisah para ulama, orang soleh ada di Quran. Itu contoh keluarganya Imran. Itu kisah orang soleh. Sayyidatuna Maryam, bukan rasul, bukan nabi, waliullah, ada dalam Quran. Ada lagi, bukan rasul, bukan nabi, tapi kisah yang tentang gone Quran. Sapa mleh? Ayo bedek-bedekan. Sapa mleh? Luqmanul Hakim. Sinten mleh? Sinten mleh? Sayyidatuna Maryam, Luqmanul Hakim, Hannah istrinya Imran. Siapa lagi? Ashabul Kahfi. Ayo enten tengone Quran. 7 pemuda yang luar biasa ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Jadi tengone Quran tidak ada kisah para rasul, tapi ada kisah para wali. Ada kisah orang-orang soleh. Maka dalam dunia Islam enten sing jenenge kitab manaqib. Mudeng manaqib napa mboten jenengan? Ora mudeng kok nyalah-nyalahke. Ah, ngertos manaqib mboten? Manaqib itu kisah riwayat hidup para orang soleh. Niku namanya manaqib. Menawi riwayat hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya kitab Maulid. Apa tujuannya? Allah menceritakan kisah para rasul, Allah menceritakan kisah orang soleh. Dijawab oleh Allah lanjutan ayat tersebut, wa kullan nakusu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengokohkan keimanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya mek niku tok. Dari kita maca Maulid, kita baca riwayat para nabi, para rasul, tujuannya semakin mengokohkan keimanan kita tentang siapa itu Allah, siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Rebana ngeten iki, enten tuntunane mboten? Tuntunane mana dalilnya? Halo? Lho iki cantom-nom niku kulino ngeplaki rebana ngeten iki engko nek rebana dibit ngahno kabeh ngeplaki ndase sing ame malah mumet ta. Dalilnya dari mana? Lihat sejarah. Kitab seorang ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Katsir bernama Bidayah wan Nihayah. Diriwayatkan tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di Madinah pertama kali. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal niku ada 3 peringatan besar, Pak. Siji lahire Kanjeng Nabi, iki ditulis. Lahire Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal. Yang kedua 12 Rabiul Awal masuknya Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali di Madinah. Itu tanggal 12 Rabiul Awal, harinya juga Senin. Yang ketiga yaitu wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi niki yo Maulidur Rasul, yo haule Kanjeng Nabi. Jadi 12 Maulid itu peringatan Maulid juga sekaligus haul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Tatkala Kanjeng Nabi masuk di Madinah pertama kali, sahabat muhajirin dan sahabat ansor yang menunggu di tapal batas kota tatkala Kanjeng Nabi turun dari sebuah bukit bersama dengan sahabat setia bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan pembantu, bukan pembantu, guide niku napa bahasane, penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid orang Yahudi. Maka saat itulah orang yang menunggu Kanjeng Nabi semuanya berdiri, lanang wedok ngadeg kabeh, kemudian menabuh rebana dengan membacakan qasidah tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama. Ayo kene sing ngomong meneh muji rasul ora entuk enak lho dalile alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Kudung jenengan kula puji entuk mboten? Kudung jenengan kok bagus, entuk mboten? Entuk. Omahe jenengan kula puji entuk. Nggih to, mejite jenengan kula puji entuk. Mobilnya jenengan kula puji entuk. Bojone jenengan sing elek-elek dipuji entuk. Wong kula niku bojo kula nggih sering tak puji yo. Mama. Ha. Nek wong kota pantes nggih mama. Nek wong kota Solo Baru. Lawang Klaten ya, mama ora pantas. Papa mau kemana? Mau ngarit ora pas, ora pas. Mama, wajahmu bagaikan rembulan. Cia. Lho, ngoten niku bojo seneng banget. Padahal niku ora muji asine ngenyek. Maksudnya wajahmu bagaikan rembulan ini bunder ora nek bentuke belas. Ah maksudnya jane ngoten niku. Ngono ya seneng kok, subhanallah. Jadi wanita-wanita itu pada dasarnya senang dipuji. Ya, Masya Allah. Muji istri entuk, muji anak boleh. Muji Masya Allah pendidikannya tinggi dipuji, gedung dipuji. Boleh. Muji ciptaan Allah. Insanul kamil, khairul bariyah. Ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia yang paling mulia. Ciptaan Allah yang paling dahsyat. Dipuji orang entuk. Ayo. Dipuji ra entuk, muji bojo entuk, muji klambi entuk. Nah, klambi sing kula nggo ngeten iki kan nggih apik. Iki tukune teng butik Al Hidayah Solo Baru. Kula mboten promosi nggih. Kula mboten promosi, cuman iklan nggih, cuman iklan, mboten promosi. Wah niku butiknya Masya Allah niku. Sae-sae nggih, sorban sing kula nggo ngeten iki nggih, sarung sing kula nggo Masya Allah. Apik-apik niku saestu. Qasidah sing sae-sae enten, qasidah sing lucu nggih radione Samidi. Qasidah muter selawat ora entuk, ning muter campur sari entuk. Aku ya wong rondo ngene to, aku tak pikir-pikir piye to di Samidi. Lucu kok, lucu kok. Memang wonge rondo lucu kok, tanggoku kae padahal. Loh, jadi bermusik itu kata Imam Ghazali hukumnya mubah. Bermusik mubah. Kalau isinya mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya jadi sunnah, ingatkan kepada maksiat hukumnya jadi haram. Sing haram niku mboten apa namanya, mboten wadahnya, tapi yang haram dan tidak itu adalah isinya. Mas tolong mas botolmu Aqua. Kula tekon, iki tulisane jobone Aqua. Umpama jerone isine ciu, halal atau haram? Tulisannya aku wae jerone ciu. Halal apa haram? Kalau ngerti jerone ciu haram. Diwalik, coba tulisannya topi miring. Topi miring nggih, Pak Polisi nggih. Tapi jerone air putih, halal apa haram? Halal. Ya sudah itulah. Mun mang pahami dhewe. Jadi hukum bermusik bagaimana? Mubah. Kalau isi musiknya mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, mengingatkan kepada kebaikan, jadi hukumnya sunnah. Ngelengno maksiat hukumnya jadi haram. Lah yang namanya ihsan kebaikan itu banyak. Lagune Wan Fales bisa jadi untuk ganjaran. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Bener kan? Terus piye? Lewati rintangan untuk aku anakmu, ibuku sayang masih terus berjalan, bener. Walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Malah kayak konser Iwan Fals sih ya. Birrul Walidain itu isinya Birrul Walidain. Isinya tentang mengingatkan jasa-jasa orang tua, ihsan, kebaikan, pahala. Ya kan? Kumpul seperti ini qasidahnya, subhanallah. Doharadinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Rasa diringi. Ki masalah vokale lewat kabeh karo suaraku. Ya. Apalagi kisah sang Rasul. Rohatil adiyaru tasaddu'u fil layyanil maulidi. Yang diingat ra mungkin pas maca qasidah ngoten niku. Kelingan ayu ting-ting, ra mungkin. Pasti yang diingat Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nek lagu sing diputer nang radio terus cinta satu malam. Oh, indahnya. Ora mungkin pas nyanyi ngoten kelingan karo Allah, kelingan karo Kanjeng Nabi. Ora mungkin. Maka Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, bermusik itu hukumnya mubah kalau isinya cocok dengan syariat, isinya mengingatkan Allah dan Rasulnya, hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau isinya ngelingno kepada kemaksiatan, hukumnya dadi haram. Masang gambar ngoten, Pak. Loh, masang gambare Habib Syekh, ra mungkin jenengan nonton gambare Habib Syekh kelingan maksiat, ora mungkin. Loh, iya toh, mang masang gambar kula ra mungkin dengan maksiat, ra mungkin. Mula gambar kula niku hukume sunah jenengan pasang nang ruang tamu. Lah, hukume sunah. Jelas lah. Lah masang bintang film afsalah napa-napa niku ora mungkin masang gambar-gambar kaya ngoten ngelingno kepada Allah dan Rasulnya, enggak mungkin. Maka jenengan kalau lihat seluruh dunia, maaf, walaupun ada beberapa gelintir orang yang mengatakan masang gambar ulama kuwi ra entuk. Enek iki. Pondok pesantren yang Solo enten. Tapi kalau panjenengan pergi tenggone Mekah, pergi tenggone Madinah, setiap rumah enten gambari rajane. Oh. Zaman riyin, patung makhluk hidup teng Mekah mboten entuk. Sakniki enten patung makhluk hidup, Pak. Tenggone Jeddah enten patung ikan hiu. Kuwede banget. Gambar-gambar sekarang banyak. Napa mulai teng Yaman gambare ulama-ulama, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Asyatri, setiap rumah enten gambare. Ya, nek wong Klaten gambare biasane Ayu Ting-ting. Cia. Terus sinten ah ngoten-ngoten niku. Ora mungkin masang gambar Ayu Ting-ting kok kelingan Quran, kelingan selawat, ora mungkin. Mula gambar-gambar Wali Songo dipasang di rumah-rumah kula panjenengan. Tapi masalah sami dira percaya sunan lho. Wah, jian tenan bocah siji ya. Nerangno ta siji karo ndak angel masalah. Lah nek terus Islam nang Indonesia ora gara-gara sunan, lah jenengan dadi Islame saka watu apa piye? Lho, sejarahnya jelas. Maulana Malik Ibrahim wafatnya tahun 852 Hijriah. Saiki 1435. Berarti sudah sekitar berapa? 600 tahun lebih Maulana Malik Ibrahim dakwah di Indonesia. Lho ngoten niku mang perhatikan to, Pak. Omongan nak gurgacun jeplak wah wali renek lho. Sejarahnya ada. Beliau Maulana Malik Ibrahim keturunan ke-22 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Malik Ibrahim itu Habib keturunan Rolikur, nomor Rolikur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan keturunan ke-36 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan paling top keturunane Suramenggala. Niku kok ten critane. Ya, dadi nek Arab urung mesti Habib, nek Habib mesti Arab. Ngoten nggih. Sebab nek wong Arab iki keturunane Abu Jahal barang ya akeh masalahe. Nggih, keturunane Abu Jahal niku, Abu Jahal niku ya ning Arab. Nah, kembali kepada kajian kita, saya tidak bahas Maulid. Saya hanya bahas satu hadis kurang 40 menit, bahas satu hadis mawon. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih rawahul Imam Bukhari, sahih rawahul Imam Muslim, sahih rawahul Imam Ahmad. Di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad beliau bersabda, khairu ummati karni. Riwayat yang lain, khairun nas karni. Sebaik-baik umat adalah masaku. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Kapan itu? Berarti zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, murid Kanjeng Nabi. Berapa orang jumlahnya sahabat? Ada sekitar 130 ribu sahabat. Jadi sahabat niku Kanjeng Nabi dakwah selama 13 tahun, isong Islam no wong jahiliyah sebanyak 130 ribu sahabat. Itu generasi nomor satu dalam Islam. Summalladzi yalunahum. Kemudian generasi terbaik kedua kata Rasul adalah generasi sesudah mereka, atau sering kita sebut para tabi'in. Siapa itu tabi'in? Yaitu muridnya sahabat. Menawi sahabat niku muridnya Kanjeng Nabi, syaraté ngeten, sahabat niku kudu Islam sejaman karo Kanjeng Nabi, tur pun tahu ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku disebut sahabat. Atau satu majelis dengan Kanjeng Nabi. Jadi umpama jenengan sesuk nang surga, jenengan sing nang mburi dhewe walaupun ora kenal, ngaku ketemu malaikat, kula sahabate Ustaz Soni. Ngoten niku entuk. Entuk. Lah saestu niku lho. Nggih, niku entuk hukume. Hidup sejaman, kemudian pernah satu majelis, ya kan? Atau pernah ketemu Kanjeng Nabi. Ya, satu majelis dengan Kanjeng Nabi atau pernah ketemu, niku boleh disebut sahabat. Hidup sejaman tapi enggak pernah satu majelis dengan Kanjeng Nabi, memandang Kanjeng Nabi enggak pernah, tidak boleh disebut sahabat. Napa enten kata orang Islam di Yaman? Ada seorang ulama besar bernama Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu. Sejaman tur dadi ulama tapi ora pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Kemudian generasi terbaik kedua namanya tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Di situ ada Imam Hasan Al-Basri, lho ulama Ahlussunnah. Imam Hasan Al-Basri muridnya Anas bin Malik. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Jika saya punya emas dua besar Uhud, dua besar bukit Uhud, maka semuanya akan aku jual untuk menyelenggarakan peringatan Maulidur Rasul." Itu Hasan Al-Basri, Pak. Hasan Al-Basri muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik muridnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samidi muridnya sapa? Lah, kula ora ngerti. Ora ngerti kula. Pak Samidi nyuwun ampun sing kula maksud mboten Samidi jenengan. Niki Samidi tangga kula, Pak, sing kula maksud. Nggih. Kemudian hadisnya bersambung lagi, "Summalladzina yalunahum." Generasi terbaik ketiga adalah generasi sesudah mereka lagi. Siapa itu? Muridnya tabi'in. Atau sering kita sebut tabi'ut tabi'in. Di situ ada Imam Maliki. Ya subhanallah, ada para imam-imam yang lain. Sahih rawahul Imam Bukhari wa sahih rawahul Imam Muslim, dan musnad di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad. Niki mawon sing kula bahas satu hadis. Bapak dan Ibu yang kula muliakan, lewat penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, STAIN Surakarta, di Solo Raya ini, Pak, jenengan ketahui ada 37 aliran. Mau mantep nggih. Ada 37 paham. Ada 37 firqah teng Solo Raya. Itu belum termasuk pahamnya Lia Aminuddin Jakarta, belum. Itu sing duwe paham keturunannya malaikat Jibril. Yes, keren nggih. Untung ora keturunannya malaikat Izrail. Bedek-bedekan yo. Bedean. Malaikat Israfil kan tugasnya niup trompet. Nah, saiki kula tekoni. Saiki tugasnya kan cuma nyebul trompet ten pindho tok. Lah kuwi terus saiki lagi ngopo? Ayo. Ayo. Ya mesti iso jawab. Napa? Nebe dolanan trompet ten. Ah, stilos-stilos ya tadi. Ayo Malaikat Jibril, tugasnya menyebarkan wahyu. Wahyune wis entek, enake kari wahyune tok. Nah, terus saiki lagi ngopo, ayo. Ah, iki lho ora alus sama jamaah iso jawab. Lah, jawabane sok ben, nggih, sok ben. Iki bedhe-bedhean ya tadi jenengan mesti mumet tok. Gusti Allah saiki lagi ngopo yo. Ayo. Ah, jenengan mesti mumet tok, bedheki ngono tok ora iso jawab kok. Ah, ngono nyalah-nyalahno, drun sudrun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada 37 firqah, 37 aliran. Pahamnya Yusman Roy Solo belum ada. Sing salate nganggo bahasa Indonesia, wong Malang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Urung enek wong Solo. Ahmadiyah ada pusatnya teng jero kraton di Baluwarti dalam kraton Solo. Paham Ingkaru Sunnah, wah gede banget teng Solo. Tapi alhamdulillah sudah berhasil kita tutup. Pemimpinnya namanya Minardi Mursyid, orang Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Anti hadis. Punya radio namanya atau punya yayasan namanya Yayasan Tauhid Indonesia atau Yatain. Radionya di band 93,3 FM. Kita sama MUI Kabupaten Sukoharjo, Solo Baru niku metu Sukoharjo lho, ora penak tenan. Dari kulone Solo Baru kabupatennya Sukoharjo. Berhasil kita tutup majelisnya dan sak radio-radionya. Kita tanda tangan MUI Solo Raya. Ini radio bisa ditutup, kemudian pahamnya dan Minardi Mursyidnya kita berikan surat ditandatangani oleh Pak Bupati, Kapolres, Dandim dan tokoh-tokoh. Akhirnya bisa ditutup pusate Solo. Syekh sapa ya Solo nu kata kok Syekh nu kata apa? Pengen jenggote rondok dawa sithik Syekh pokoke. Syekh Abu Bakar Bashir Ansarut Tauhid pusatnya Solo, Pak. Majelis Mujahidin Indonesia pusatnya Solo. Ketuanya Dr. Harun. Nggih sing gadah rumah sakit Nirmala Suri, Sukoharjo, Solo. Syekh Sukino Solo, Solo. Jenengan guyu ta tenanan kok. Lah wadah, jadi Solo ini jadi pusat, subhanallah. Jadi pusat ini tong Solo kabeh. Ansarut Tauhid Solo. Majelis Mujahidin Indonesia Solo. MTA Solo. Al Hidayah Solo. Iya. Nyeneng ketenan to nggih? Wah, Syekh Soni. Solo, Solo kabeh. Aja Syekh Puji lho, awas Syekh Puji. Nggih. Wes, iki Solo masyaallah. Oh, apa namanya? FPI Solo besar. Ketua Front Pembela Islam Surakarta FPIS Ustaz Khairul teman saya. Wong Solo Baru tonggo kula. Ustaz Sukino ya wong Solo Baru tonggo saya. Ustaz Bahasir sak kecamatan sama saya. Ngeruki kalau saya di Solo Baru kecamatannya namanya Grogol. Itu satu kecamatan dengan saya, Pak. Jadi kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ini wah wong kondang-kondang kata. Nek sing paling kondang iki kula niku sing paling kondang. Nggih. Ustadz Sukino Solo Baru, gitu. Saya Solo Baru, Ustadz Khairul FPIS Solo Baru, ya kan? Terus kemudian Ustadz Abu Bakar Bashir juga Solo Baru, Cemani namanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 37 firqoh, Pak, 37 aliran. Ini kalau tidak dibendung, Pak, aliran akan muncul lagi bahkan ratusan, ratusan, bahkan bisa ribuan. Lah pripun, Pak? Orang ngaji nenggone pondok pesantren mana metu nggih paham anyar. Orang neng luar negeri mulih Indonesia nggih paham anyar. Orang kemana saja mulih nggih paham anyar. Mungkin gumuk nggih ten paham dhewe, Pak. Penumping Cemani, Penumping kok Cemani, Penumping Solo enten paham dhewe meneh. Pun paham macam-macam. Nah, menurut kula paham akeh niku mboten masalah. Sing penting niku siji tok, Pak. Aja kok kean cangkem, mek niku tok kuncine, Pak. Teng mriku niku tok, Pak, kuncine. Saestu niku. Jenengan duwe produk, napa lah misale. Pabrik rotan gawe kursi misale. Atau dodol jamu misale. Atau napa mawon, duwe produk lah. Kursi gaweanku lho apik dhewe. Mboten napa-napa, Pak. Ya toh? Tapi kalau sudah berani ngomong, kursi gaweane kae elek. Lah niku sing golek perkara, Pak. Nggih mboten. Nggih mboten. Semen produkku ini apik dhewe, ora apa-apa, titik. Sae sendiri paling apik sendiri, titik sampai di situ. Kalau wis wani ngelek-elek produke liyane, kalau kae elek, lha niki sing njaluk jotosan teng mriki niki, Pak. Lho niki lho nggih. Mau pahamnya di wah apik-apik, masyaallah, monggo silahkan. Wong madhab mawon enten sekawan kok. Silahkan. Ya kan, tapi jangan pernah berani menyalah-nyalahkan orang lain. Contoh siji. Wong wani nyalahno yasinane wong wani mati, Pak. Wani mati niku, Pak. Ayo, wani mati, Pak. Survei seluruh Indonesia, maaf. Aku ora ngapik-ngapik NU ya, ora ngapik-ngapik NU. Anggota Nahdlatul Ulama itu 70 juta orang resmi, Pak, di Indonesia. 70 juta orang. Jenengan ngerti pondok pesantrennya jumlahnya piro? 23 ribu pondok pesantren. Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, santri aktifnya 20 ribu. Santri aktifnya termasuk Gus Fuad 5.000. Ya kan? Itu ada 23.000 pondok pesantren, Pak. Wong apal Quran jutaan, iso maca kitab kuning jutaan. Ya kan? Wong kitab gundul model apa iso diwaca? Gundule sami dhewe iso diwaca kok. Ini orang Masya Allah, ya kan? Tong hafal kitab kuning luar biasa, Alfiyah hafal 1000 nazom, Pak. Anak saya SMA kelas 1, kelas 1 sudah khatam Alfiyah. Jadi mau khatam Alfiyah ini gundul iso diwaca kabeh. Sak gundule sami iso drun diwaca iso ning. Nah, ini orang subhanallah hafal Quran, subhanallah orang wirid Masya Allah, disalahkan di neraka-neraka ini goro-goro cuman yasinan. Allah yarham. Kayak wong wani mati tenan to, Pak. Ayo survei lah, studi banding. Ya kan? Nah, ini kan maaf lah, di dalam Islam ada istilah Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, Sahih Ahmad Tirmizi, Rasul bersabda, kalau kalian terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di muka bumi, maka ikutilah sawadul a'zam. Apa itu sawadul a'zam? Paham mayoritas atau paham terbesar di muka bumi ini. Niku garisnya Kanjeng Nabi teng mriku. Sawadul a'zam. Mang ketik ning nggone Mbah Google. Sawadul a'zam iki apa? Ketemu nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, garis besarnya ngeten. Garis besarnya ngeten. 37 paham, monggo silahkan. Arab melu NU, melu Muhammadiyah, monggo silahkan melu MTA, melu Ustadz Ba'asir, silahkan jenengan terserah. Sing penting garis besarnya ngeten, Pak. Garis besar nih. Satu, jika ada Ustadz, siapapun niku Ustadz lah. Arab jenggoten, Arab boten jenggoten, terserah. Kula mboten ngurusi jenggot. Sebab nek wong mulya cuman goro-goro jenggot, kula mulih king mriki tuku obat rambut. Ah, cuman kalau ketentuan wong mulya cuman urusan jenggot, kula tuku obat rambut. Napa mulih wong mulya ketentuane cuman goro-goro batuk gosong. Ha. Niku jenengan salat nenggon karpet sing rondo elek ngoten iki. Lah kuwi kira-kira rong minggu anger diusek-useke insyaallah gosong. Jadi asar sujud itu bukan batuk gosong ya. Asar sujud itu innas salata tanha anil faksha wal mungkar. Niku asar sujud. Orang yang sholatnya bagus maka membawa efek, dia keluar dari sholat, sholatnya mampu mencegah manusia tadi berbuat keji atau mungkar, tercegah goro-goro sholat. Orang goro-goro batuk gosong. Ulama-ulama dunia sing batuknya gosong sidik banget nih, Pak. Imam Masjidil Haram batuknya bening Masya Allah. Imam Masjid Nabawi, imamnya di Yaman, kabeh bening-bening. Kan Solo kan modelnya macam-macam. Salat, jenengan tahu salatnya Solo, Pak, mumet, Pak. Salat enek sing sikile modele ngene iki. Begagah ngene iki. Sikilku tak rapetno doya. Tak rapetno meneh doya. Tak tekoni, Mas, kowe salat tok modele kaya ngono ngopo to, Mas? Ya kan begini, Pak. Kalau kaki kita itu tidak rapat, kaki kita lebar. Ya kan? Oh, kalau kaki kita tidak rapat, kakinya itu rapat begini, kanan kirinya lubang, maka itu akan dimasuki setan. Cie. Walau kalau jawab, lah, kau malah sikil ombo kan setannya pindah tengah. Sikil ombo banget kan pindah tengah malah lebih repot tuh, lebu sarung malah repot banget nih. Iki kemaki ya, kemaki nyuwun pangapunten. Niki kemaki. Yakin kau lah jeng kemaki kalau jenengan. Kau lah wes tahu sholatnya Mesir, friend. Ya kan, saya sudah pernah sholat di Mesir, di Al Azhar, di masjidnya Imam Husain. Orang nek wong kono idak-idakan sikil-sikile ombong ngeten iki, enggak ada. Terus katoke kok wong kebanjiran sak menten iki, ora enak. Ning Mesir ora enak. Al Azhar ora enak. Di masjid Imam Husain ora enak, ning Kairo ora enak. Saya pernah ke Dubai, ngertos Dubai mboten jenengan. Hah? Niku keng klewer ngalor terus mengke tekan Dubai. Saestu lho kula ora ngapusi. Ngalor terus tekan Bandara Adi Sumarmo mang numpak pesawat temriku 12 jam niku tekan Dubai. Dubai ora enak, sikil idak-idakan sikil ora enak, ora enak, ora enak. Yang benar pernah pergi haji umroh, ayo mang lihat Mekah Madinah, enak wong idak-idakan sikil, ora enak. Nek idak-idakan sirah malah enak. Nang gone Raudhah, ha, nang gone Masjid Nabawi. Nggih to nggih, kita salat golek nggon sujud ora enak. Ngarep kula buka sikile. Asirah kula kula leboke ngisor bokong serat. Lah pas sujud ngateni didak sirahe biasa mriko idak-idakan sirah. Yo rene semesu. Ah solo idak-idakan sikil kuwi ora enak. Imam Masjid Nabawi yo ora ngamuk katoke ora semene, mboten. Imam Masjidil Haram yo ora. pakai jubah sampai atas mata kaki sedikit. Neng Yaman enggak ada orang ida-idaan sikil, orene. Saya kemarin Ramadan 14 hari di Yaman, di pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa. Santrinya dari seluruh penjuru dunia, kulit ireng, kulit abang, kulit hijau, enek kabeh. Masya Allah, ini apa sih nih, kulit hijau enek. Pokoknya ini gambaran dari seluruh penjuru dunia, enten kabeh. Mereka sholatnya, kalau sholat raweh tenggone Masjid Nabawi, yorong puluh rokaat. Masjidil Haram, yorong puluh rokaat. Nenggone Yaman, mubeng beberapa masjid, yorong puluh rokaat. Neng Dubai, yorong puluh. Kalau tahun ini Klaten, walu toh. Ya, apa malaikatnya Klaten terus dikurangi ya mungkin. Mesake, enten diskon neng Klaten niku enten diskon. Dari neng Masjid Nabawi mulai dari zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai sekarang 20 rakaat enggak pernah berubah. Ya kan? Masjidil Haram enggak pernah berubah, kabeh 20 rakaat. Ora percaya mung buka neng Google. Loh, ini tak omongno kitab ya jenengan ra mudeng buka neng gone Mbah Google. Kabeh 20 rakaat. Katakan Klaten malaikatnya mesake. Aku tahu ngobrol kok karo malaikat. Tapi kan pikir ngene yo, tapi kan pikir. Umpama bener sing 20. Ya kan? Kuwi alhamdulillah. Nek ngene, nek bener sing bener 8, awake dhewe somben ning akhirat jujul karo malaikat. Ayo jujul karo rolas ndi ya. Ngono. Aku nek bener 20 jenar tambahkan ra iso. Ha itu nggih, mosok ning ngalam kubur terus salat meneh, arep tambah ora iso. Tapi nek turah lho, ayo jujul ku ndi kan. Apa yenek kan. Nah, cara ngaji pun ngeten, cara ngaji secara sederhana. Ada pengajian dimanapun, organisasi apapun, garis besarnya temerikin. Kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada ulama ngajar bab tentang ilmu tafsir, nopo mulai berani buka Al-Quran. Ayo majlis yuk buka Quran yuk, gawe juz amah misalnya seperti itu. Juz amah yuk dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Makna yuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Al-Alamin, semesta alam. Nah terus jenengan mangtekon pun kuncinya mangtekon. Terus maksudnya Ar-Rahman, maksudnya Ar-Rahim, maksudnya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus dijelasno karo ustate niku lho, dijelasno ki maksudnya ngene lho, ki Ar-Rahman itu begini lho, ini Ar-Rahim itu begini lho. Panjenengan mangtekon. Ki wong NU, wong Muhammadiyah, wong sinten mawon mangtekon karo ustaz. Ustaz, panjenengan ngajar Al-Qur'an niku wau. Panjenengan mengucapkan maksudnya Ar-Rahman begini, maksudnya Ar-Rahim begini, niku merujuk saking pundi ustaz? Ucapan panjenengan niku wau itu sing ngomong panjenengan dhewe atau merujuk di dalam tafsirnya Ibnu Katsir? Atau merujuk di dalam kitab tafsirnya Jalalain? Jalal lain ya, orang jalan lain ya. Jalal lain itu dua orang jalal, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Atau merujuk kepada kitab tafsir Tabari atau kitab tafsir Murah Labid. Kalau ini merujuk kepada kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Jalal lain, Samarqandi, kulon derek tak. Kuncinya temeriku dok. Tapi kalau panjenengan tidak merujuk kepada kitab apapun, maaf. Walaupun saya ngajar kiai jenggote 3 meter, mang tinggal majelis tersebut. Itu majelis yang batil. Wis kita terangno tenanan. Itu majelis yang bahlul, majelis yang bodoh. Kenapa kula mengatakan demikian secara tegas? Karena tidak mungkin kula, karena tidak mungkin wong Klaten iso mudeng karepe Gusti Allah. Rasul bersabda, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, fal yatabawa minan nar, siap-siap dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ora ben-ben lho Pak ngajar Quran niku, Pak. Ora sembarang wong sing iso nerjemahno terus ngajar. Mboten iso, Pak. Nek cuman iso nerjemahno Quran, anak kula kelas 1 SMA, ayo terjemahno bahasa Arab model opo? Saged, Pak. Tapi kalau sudah maksudnya Gusti Allah, sing mudeng sinten? Para ahli tafsir. Pun kuncine teng mriku niku tok lho, Pak. Kula tekon, kula mung godhit pira ya? Aku pengen ngenehi hadiah kali panjenengan. Nah, enak eketan siji. Sik eketan loro. 10 10.000. Sing mudeng makna Ar-Rahman sinten? Ayo. Ar-Rahman itu loh kan artinya cuman Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Wis bahasa Indonesia rasa bahasa Arab. Sing mudeng sing dimaksud Ar-Rahman niku napa? Ayo ngacung temriku 50.000. Halo? Loh, kan Maha Pengasih lah. Sing dimaksud pengasih Gusti Allah niku sing pripun? Ar-Rahman. Wis ngenen mawon. Rontok munggah sithik. Iki sangungku 50.000 disangoni bojo. Kanjeng Nabi tahu disantet, disihir dengan 11 macam ikatan. Akhirnya pas disihir ngoten niku posisi beliau sakit keras, kemudian beliau malaikat Jibril turun membacakan surah An-Nas kali surah Al-Falaq. Setiap dibaca satu ayat, sihirnya lepas. Qul a'udzu birabbin nas, lepas tali yang mengikat kepala. Malikin nas, yang mengikat leher putus. Ilahin nas, putus sampai 11 ayat Al-Falaq karo An-Nas, semua tali ikatannya putus. Pertanyaan kula, sing nyihir Kanjeng Nabi jenenge sapa? Hadiah 50.000. Yo. Ayo, sing nyihir Kanjeng Nabi jenenge sapa? Siapa Ibu? Dukun santet jare. Ayo sing nyihir Kanjeng Nabi jenenge sapa? Siapa Ibu? Ini Ibu yang di sini nih. Aku ora mudeng wong Muhammadiyah, wong NU kek, wong MTA kek, kula tekon. Ayo, kula kepengin ngetes, panjenengan iki tau belajar tafsir apa ora? Ngoten tok. Karena ini hanya ada dalam kitab tafsir, Pak. Ayo. Halo. Bu, mboten ngerti sing nyihir Kanjeng Nabi sapa? Ora ngerti. Ngono kok nyalah-nyalahno. Ngono kok ngene ra entuk, ngono ra entuk. Yang menyihir Kanjeng Nabi namanya Lubaid. Ya, yang namanya Lubaid. Lubaid punya anak wedok, anake wakeh, jadi penyihir kabeh. Boco mantra, ya kan, kemudian nyihir Kanjeng Nabi. Itu namanya asbabun nuzul. Ini loh Al-Qur'an surah An-Nas, ini loh Al-Falaq, asbabun nuzule, sebab turunnya ayat dua surah ini saat itu Kanjeng Nabi sedang disihir. Nah, asbabun nuzule koyo ngoten, terus malaikat Jibril datang. Kenapa turun surah ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut? Karena saat itu Kanjeng Nabi baru turun dari Gua Hira sesudah menerima ayat yang pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Kanjeng Nabi ketakutan yang luar biasa karena istri beliau, wah Masya Allah. Kanjeng Nabi pulang kondur dengan wajah yang ketakutan luar biasa, bertemu malaikat Jibril, ora ditekoni macam-macam, siapkan air buat mandi, Kanjeng Nabi siram, masih gemetar, siapkan tempat tidur, diselimuti. Ora kaya bojone jenengan mulih wajah pucat, malah jenengan unek-unekno. Nggih to nggih, kula Pak survei membuktikan rondo karo duduk niku mesti akeh rondo. Sebab wong lanang-lanange do cepet mati. Soalnya yang sales-sales itu cepat mati. Orang kebenaran dunak-unaknya pelanggane, mulai dunak-unaknya juragane, mulai omah dunak-unaknya bojone. Yes, cilaka tenan mulo, udah cepat stroke, udah cepat mati. Ah, subhanallah luar biasa. Tapi ibu-ibu, masya Allah, nek bapak bojone mati sih, jenengan meninggal dulu, pasti bapak-bapak pasti menikah lagi. Ya bu, ya. Niku bawa bojone kula tekon, kula nggih kula jawab ngoten. Wah, insya Allah kula menikah mulai. Tapi nek ibu-ibu ditinggal bapak, insya Allah orang nikah mulai. Ibu ke? Sebabnya orang payu. Ada payu ya podo, ayalah apa. Ayo, ya ayol mudasir. Saat itu Kanjeng Nabi sedang memakai selimut. Tadi apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah, posisinya di muka bumi. Siapa yang ngomong demikian? Imam Ibnu Katsir, jalan lain, Imam Samarqandi sepakat. Maksudnya kasih sayang Allah urusannya dengan dunia. Neng dunyo, jenengan lihat orang enggak minta dikasih oleh Allah. Goro-goro Allah punya Ar-Rahman. Wong kafir atau dungo tambah sugi. Nggih mboten. Kene wonge salat sujud, Masya Allah, tahajud jalan, duha jalan, waqiah jalan, utangnya tambah akeh. Sebelah omah ra tau salat, ra tau ibadah, njaluk ora tau, tapi tambah sugi. Enten mboten? Dan itu kalau kita memahami sifatnya Gusti Allah wajar karena Allah punya Ar-Rahman. Orang jaluk dikei karo Gusti Allah. Mang pikir panjenengan zaman isih bayi. Ya kan? Jaman isik bayi ison jaluk jenengan. Ison dungon jenengan. Rizkinya dilewatkan ayahnya. Rizkinya dilewatkan ibunya. Rizkinya dilewatkan tantenya. Rizkinya dilewatkan neneknya. Gitu. Karena Allah punya Ar-Rahman. Kalau mikir mulai malah mumet rezekinya kucing. Ini ku kalau mumet. Kucing iso mangan das gereh. Ini ku tak pikir mumet pak. Kalau pak. Kucing ora iso neng laut. Lho gitu nggih. Kucing apa iso nyewa perahu? Ora iso kan? Gitu. Akhirnya napa? Nelayan ambil apa namanya ikan di laut. Bareng ngoten tenggon pelabuhan didol nenggon pasar gede. Pasar gede didol nenggon pasar cilik. Terus kemudian panjenengan tuku dikasih napa? Bumbu-bumbu yang enak disiapkan tenggon dhuwur piring ning ngarep meja. Subhanallah, jenengan ora entek. Terus ndase ditugel ngeten dunsalke kucing, dadi rezekine kucing. Ayo mangan-mangan loh. Itu kucing orang dungo, kucing orang jaluk, tapi rizkinya diatur oleh Allah. Cecak. Niku malah rizkinya makanannya ngamuk. Niku mang bayangno wis ora masuk akal. Lho, nggih mboten. Lah panganane cecak kok nyamuk. Nyamuk iso mabur, cecak ora iso. Itu sudah diatur oleh Allah karena Allah Ar-Rahman. Mula urusan rezeki jenengan rasa mumet. Tidak bakal ada yang tertukar rizkinya Allah. Orang mungkin jatahku kena jenengan, orang mungkin. Orang mungkin jatah jenengan kena kulo, orang mungkin. Tuh, ngerti lho nggih. Jadi itu pemahaman Ar-Rahman urusannya dengan dunia. Beda kali Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maksudnya Allah adalah kasih sayang Allah. Khusus di akhirat. Khusus untuk orang muslim. Orang muslim Allah besok menghisap nganggo Ar-Rahim. Jadi Allah itu satu maha adil tapi punya Ar-Rahim. Umpama mboten nganggo Ar-Rahim, umpama ora nganggo maha penyayang, kula jenengan tele-tele kabeh. Misal, dihitung karo Gusti Allah, sret. Ustaz Sony. Plung neraka. Lah sebabe apa? Okeh dosane kok. Iya to nggih? Kula ustaz mawon okeh dosane daripada pahalane. Napa mleh sing ora ustaz? Lho. Sing ustaz mawon tak timbang-timbang kula niki. Kula niku okeh dosane. Wong kula teng mriki mawon entuk dosa kok. Lah iki nyawang sing ibu-ibu nang arep dhewe iki. Akhir to nggih, ibu-ibu pengajian malah entuk dosa juga. Bisa niku. Biasane ra tau dandan, gara-gara ngerti kabar ustaze saka Solo Baru rondo ganteng. Terus dandan, stan nang arep dhewe, Pak. Ben di sawang ustaze, dosa. Enek lho kadang wong niat ngoten niku ya. Kok nang arep dhewe wis dandane sing wayu, sing masyaallah. Padahal nang arepe bojone ra tau dandan. Ya. Kita ini masya Allah, kalau ditimbang Allah cuma maha adil kok. Kita ini plung ison rokok, tapi Allah nanti punya sifat Ar-Rahim, nimbang kulo penjenengan, menghisap kulo penjenengan, nganggu sifat kasih sayang. Dusone akeh diplung no surga. Subhanallah, karena Allah punya Ar-Rahim. Itu semua bisa kita ketahui menawi kulo penjenengan belajar kitab tafsir. Pun ngeten malah gambarannya ngeten. Asbabun nuzul. Ilmu tafsir niku enten 70 ilmu, Pak. Minimal orang menguasai 70 ilmu. Balaghah, nahwu, sorob, asbabun nuzul, asbabul wurud, ilmu bayan dan lain-lain sebagainya. Siji mawon ilmu sing ben panjenengan ben paham. Ilmu namanya asbabun nuzul. Orang tidak paham asbabun nuzul, kon maknani Quran insyaallah kleru. Asbabun nuzul niku napa? Sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun tidak langsung 30 juz. Tapi Al-Qur'an itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hampir 23 tahun. Mulai Kanjeng Nabi usia 40 sampai 63. 13 tahun di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Halo, dieling-eling ya. 13 tahun di Mekah turun ayat namanya ayat-ayat Makkiyah jumlahnya 19 juz. 10 tahun turun di Madinah jumlahnya 11 juz, total ada 30 juz. Makkiyah ada 19 juz, Madaniyah ada 11 juz. Itu turun berangsur-angsur, orang langsung sak blendeng ngoten mboten. Nah, orang tidak paham asbabun nuzul, sebab turunnya ayat mesti keliru memaknai. Contoh ora usah ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kula ngomong misalnya ngeten, "Mas, nama kamu siapa?" "Siapa?" "Nanang." "Mas Nanang. Umpama saya ngomong begini, Mas Nanang, ambilkan saya air." Mas Nanang ambilkan saya air. Mas Nanang ambil air satu ember. Banyu kolah sa ember. Salah napa bener? Salah napa bener? Mas Nanang ambilkan saya air. Jumuke banyu sa ember, banyu kolah. Salah napa bener? Ayo. Ini pun khilaf kok, Pak. Pun terjadi perbedaan. Enak saya ngomong bener, enak saya ngomong salah. Salah napa bener? Mas Nanang ambilkan saya air. Jimuke banyu sa ember. Salah napa bener? Air apa? Ayate Gusti Allah ya tekono karo Gusti Allah kono. Ayo, salah napa bener? Perintahe ngoten niku, Dok. Mas Nanang ambilkan saya air. Diambilkan air satu ember. Salah napa bener? Kalau Mas Nanang ini ahli tafsir, paham asbabun nuzul, maka akan menjawab salah. Kenapa? Karena saat saya merintah, kulo kan tunggu teng mriki. Nggih to? Ora usah tak terangno banyu apa, wis mudeng. Kenapa? Karena paham ilmu asbabun nuzul. Pada saat saya merintah, kulo lungguhe teng mriki. Nggih, kulo ceramah wis entuk 45 menit. Terus kulo ngomong, Mas Nanang ambilkan saya air. Tentu air yang saya maksud adalah air minum. Ora usah dijelasno, wis paham. Air minum itu susu anget entuk, kopi anget entuk, teh anget entuk. Lho ngeto nggih, kepepet ora enek banyu aqua. Jimoke banyu kolah sak ember tak gebyurke to. Ayo. Diwali, habis acara saya masuk kamar mandi. Turun lagi perintah, Mas Nanang ambilkan saya air. Mas Nanang go banyu teh panas. Ustadz ini airnya. Ayo salah napa bener? Salah napa bener? Nah, terus paham? Perintahnya sama tetapi maksudnya berbeda karena asbabun nuzul, karena sebab timbulnya perintah berbeda. Itulah Al-Qur'an. Qur'an itu mboten dijelasno, mboten. Contoh tenggone Qur'an. Contoh tenggone Qur'an. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah. Hai orang-orang, ya orang-orang yang beriman, tatkala engkau hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Al-Maidah ayat ke-6. Itu kalau dimaknai letter lek, Pak. Sampai di sini pun kisruh. Gusti Allah bingungke. Setiap orang mau salat dikon wudu. Ayo, nggih mboten niku ayate. Hai orang-orang yang beriman, tatkala engkau hendak melaksanakan sholat, bariku ayatnya tentang wudhu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Niku nek dimaknai letterlek, setiap bar sholat kudu wudhu. Setiap bar sholat, setiap mau sholat, batal ora dijelasno karo Gusti Allah niku. Mau sholat wudhu, mau sholat wudhu. Nek ora dijelasno karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita ora bakal paham. Eh, faksilu wujuhakum. Wajah niku pundi? Ayo, rai. Rai niku batasnya pundi? Dhuwur tekan rambut, samping nganti tekan pundi? Kuping, ngisor tekan pundi? Bedek-bedekan. Niki termasuk wajah mboten? Niki wajah mboten? Mboten. Tenanan. Niki wajah mboten? Bingung lho Pak iki, Pak. Iki sing ora tau ngaji fikih, mesti mumet sirahe. Ayo niki wajah mboten. Mboten. Kalah, ada yang ngomong wajah, ada yang ngomong mboten. Kalau panjenengan menganggap ini bukan wajah, ibu yang bukan wajah, berarti panjenengan sesuk nang nganggo rukuh model kudunge sing tekan kene, berarti niki karena bukan wajah kan wajib ditutup. Kalau orang memahami ini bukan wajah, yang boleh terbuka untuk wanita cuman wajah dan telapak tangan dohiron wa batinan. Liyane aurat. Gitu nggih. Kalau jenengan nganggep ini bukan wajah, berarti nek anggur rukuh kudu sing ngeten. Ah, niki ne kudu ketutup. Konsekuensine ngoten. Lho nggih mboten. Sing entuk ketok cuman wajah dan telapak tangan, dohiron wa batinan. Mulai dari mriki munggah. Wong nganggep iki ora wajah, tapi nganggone rukuh sak menten, yo ora sah salate. Halo? Wajah enggak ini? Menurut Imam Syafi'i ini termasuk bagian dari wajah. Kalau nek wundu termasuk dibasuh, nek enten jenggote termasuk digosok, nek jenggote kandel. Lho, sing ngomong sinten? Imam Syafi'i ora Imam Samudra. Halo? Terus, faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Pertanyaan kula, enek wong rambuté botak, wajah tekan pundi ayo? Ayo. Rambuté botak tekan buri. Hah? Kok nek basuh wajah pripun? Opo ngaten langsung tekan buri? Ayo. Diterangno Gusti Allah mboten? Mboten. Ayo. Mang tekan karo Gusti Allah. Nek jenengan ngayel, mau wajah apa to tadi air apa to? Perintahnya Allah itu sifatnya demikian. Sudahlah terlek demikian. Basuh wajah. Siapa yang menjelaskan bagian wajah? Nanti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masih belum jelas. Quran memerintahkan. Fas'alu ahlat dikri ingkungtum la ta'lamun. Kalau kalian bingung terhadap maksudnya Allah, terhadap maksudnya Kanjeng Nabi, masih bingung, tanyakan kepada para ulama. Ahlat dikri, ahli dikir, ini kuporo ulama. Wong ora melu ulama niku ya tak kudu bilang mindalik to, Pak. Ulama itu siapa? Imam Syafi'i, Maliki dan lain-lain. Lho ngoten lho nggih. Niku hadis ayat Quran sifatnya dhanni. Dhanni niku masih samar. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai siku. Jelas dereng? Jelas dereng? Jelas nggih? Niku ayat sifatnya qat'i, sudah jelas perintah Gusti Allah. Yang nomor tiga, wamsahu biru'usikum. Basuhlah kepalamu. Ayo, kepala niku pundi? Kepala kok nyekelinge ten tok. Kula tahu belajar, tahu sekolah bahasa Indonesia. Kepala itu yang ada hidungnya, yang ada mulutnya, yang ada telinganya, yang ada rambutnya. Gulu munggah niku kepala. Ayo nggih mboten. Kalau sesuai Quran, jenengan kudune wundu itu golek banyu seember, sirahe cemplungke. Lep mboten. Kuwi cocok kuwi karo Quran. Tenanan lho niki. Ayo sing beto Quran, surah Al-Maidah ayat 6. Mang buka semua terjemahan, pasti terjemahannya usaplah kepalamu atau sapulah kepalamu. Wamsahu biru'usikum. Nah, itu mungkin beda-beda. Kanjeng Nabi kalau air sedikit basuh wajah ngeten niki tok. Basuh romo rambut. Set satu helai rambut kadang, kadang cuma tiga helai. Pada saat air nanti banyak, Kanjeng Nabi rambutnya ditelusi kabeh. Oleh Imam Syafi'i dikatakan basuh rambut, mengusap rambut satu helai mawon sudah sah. Sedangkan nelesi kabeh hukume sunnah. Menurut Imam Maliki enggak, wajib hukumnya rambut itu telus kabeh. Lah ngeten iki, monggo panjenengan mengke melu ning mengke enten aturane. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah manfaatnya belajar Al-Qur'an, wajib merujuk kepada kitab tafsir. Pun sing nomor loro terakhir penutup babakan fikih. Pun sakniki sing mari geger kan fikih to, Pak. Barang sing haram dadi halal, barang sing halal diharamno. Ayo, barang sing haram dadi halal. Contone napa? Kirik. Lho, ya kan? Barang haram dihalalno. Barang najis dianggap suci. Contone napa? Kotoran. Ya, kotoran kerbau itu Ola Syekh Samidi mengatakan kotoran itu hukumnya suci. Jadi nek ana wong salat sarunge ketemplekan kotoran sapi, basa Jawane napa? Tletong, itu hukum salatnya sah. Sopo sing ngomong? Samidi, ditulis dalam kitab namanya kitab Al-Ngawuriyah. Wah, kitab ngawur-ngawuran. Itu betul-betul telinga saya mendengar niku ora-ora abus-abusan masalah kotoran yang dianggap suci itu. Ya na untu billah min dalik toh, barang yang haram jadi halal, barang yang najis jadi suci, barang yang halal jadi haram. Contohnya napa? Kumpul ngeten iki selawatan. Wong kumpul itu hukumnya mubah. Lho ngoten lho nggih. Asli hukumnya itu mubah. Kumpul-kumpul niku mubah. Karo kumpulnya di situ ngingetin kepada Allah dan Rasulnya jadi sunnah. Kumpulnya ngingetkan majelis ilmu jadi sunnah, kumpul yang rasani wong jadi dosa. Hukum berkumpul itu mubah. Lho ngoten lho nggih, tergantung isine. Kayak niku bab sing nomor 1 niku wau. Jangan lihat wadahnya, tapi lihatlah isinya. Kenapa kok dijenengno yasinan? Karena sing diwaca enek yasine, ngoten lho. Kenapa dijenengno tahlilan? Sing diwaca tahlil. Selawatan sing diwaca selawat. Waca solawat, solawatan, tahlil, tahlilan, yasin, yasinan, nganggo sarung, sarungan, nganggo kupluk, kuplukan, nganggo helm, helman, nganggo kudung, kudungan, Ngono lho, friend. Sebab jenenge Indonesia. Kalau bahasa Arab, roti bul hadad, roti bul atos, al maksurat lho. Itu isinya podo. Jenengan lunga ning gone Mesir sing diwaca tulisane Imam Hasan Albana, dikir al maksurat. Iki kanca-kanca Muhammadiyah wacane dikir al maksurat. Penek maca al maksurat entuk maca Yasin ra entuk, berarti kualik. Wong itu konsepnya sama. Maca meneh roti hadad, maca roti hadad gelem, yasinan ra gelem, ya nak undubillah min dzalik. Ini konsepnya sama. Memetik ini hadisnya di sini, hadisnya di sini, hadisnya di sini. Sing ngumpulno Hasan Albana jenenge Al-Maksurat. Sing ngumpulno Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad jenenge Ratibul Haddad. Sing ngumpulno Habib Umar Al-Atos Ratibul Abtos. Sing ngumpulno Wali Songo Yasinan. Ngono lho critane ngaten. Ngono yo jenengan mesti ora paham kok, friend. Dadi rada repot to. Ayo. Fikih semari kisruh kantong mriki niki, Pak. Halal jadi haram, haram jadi halal. Najis jadi suci, suci jadi najis. Nah, bagaimana di dalam pendapat fikih? Rumusannya ngeten kok. Pendapat fikih manapun, enek guru ngajarno fikih manapun, maka jawabannya cuma satu. Ustaz, fikih panjenengan merujuk kepada siapa? Niku tak kuncine. Merujuk kepada Imam Hanafi, kulon derek tat. Siapa itu Imam Hanafi? Imam Abu Hanifah bin Sabit Al-Kufi. Disebut Imam Hanafi, lahir tahun 80 Hijriah. Sing tah nom-nom kudu nyatet ngene iki ben mudeng. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Beliau muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik muridnya Kanjeng Nabi. Beliau disebut Sultanul Fikih, rajanya ilmu fikih. Kenapa demikian? Sebelum Imam Hanafi ora enek sing gawe buku fikih. Mula ora enek, Pak. Fikih Abu Bakar ora enek. Fikih Umar ora enek. Fikih Kanjeng Nabi Muhammad ora enek. Kenapa? Kanjeng Nabi ora nggawe buku fikih. Abu Bakar Siddiq ora nggawe buku fikih. Sayyidina Umar ora nggawe buku fikih. Sahabat meninggal semua kabeh, nembe muncul ulama pertama namanya Imam Hanafi. Nomor kali namanya Imam Maliki. Lahirnya tahun 90 Hijriah. Nomor tiga namanya Imam Syafi'i, umur 7 tahun pun apal Quran plus asbabun nuzulnya. Imam Maliki ini kan dua karya jenenge Al-Muwatta, kitab kumpulan hadis. Sebelum diajar nang nggone santrine, tabarukan nyuwun ijazah disowano sik kali 100 guru nembe diajarno, Pak. Subhanallah. Ulama niku ngoten niku lho, Pak. Tabi'in tabi'ut tabi'in ngoten. Ajeng ngajar karo murid, tulisane niki wau disowano kepada guru. Ditasehno. Ini antem riwayatnya ten pripun kiai? Ya Syekh, ini bagaimana ya Syekh? 100 guru nembe diajarno. Ora kaya kula jenengan, entuk bulet ini sak lembar lho diajarno ning ndi-ndi. Dian tenan kok. Yesus. Buletin tulisane kulubit atin dolalah diku ngajarno ning ndi-ndi. Ini Imam Maliki sowan kepada 100 guru lebih baru diajarkan kepada murid-muridnya. Ditasehno sik. Imam Syafi'i, oh subhanallah. Imam Hambali, ulama yang hafal 1 juta hadis. Nah, bon, kuncinya papat niki. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, barang siapa yang keluar dari imam 4 madhab dalam hal fikih, maka dipastikan kekeliruannya dan mendekati kesesatan. Dipastikan kekeliruannya dan mendekati kesesatan. Contoh, ya contoh, siji mawon contoh. Nah jane sik betah tak kae loro. Sik betah mulih tak kae telu, nek wis telu tak tinggal mulih. Contoh, bedek-bedekan. Jenengan jawab jujur. Senggolan karo bojo sing jawab batal ngacung. Senggolan karo bojone dhewe. Kulit karo kulit. Ya, senggolan kulit karo kulit sing jawab batal ngacung. Sing jawab batal, 1 2 3 4 5. Limo, senggolan karo bojone kulit karo kulit batal no wundu no pemboten. Sing jawab batal ngacung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sing jawab tidak batal ngacung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. DPR aku jawab batal gaji salah no, jawab ora batal aku jadi salah no. Wong 500 sing jawab cuma wong 18 tok. Ya kan. Enten sing jawab batal, enten sing jawab boten. Bu jenengan batal napa boten? Kok ketoke tenanan men to. Pripun? Kalon napa? Loh iya sing dibahas mesti habis wundu to. Nek ora wundu reh nek urusan batal karo ora jenengane jian tenan kok. Wong kelihatane modele ngeten iki lho. Ya wis wundu terus nyenggol karo bojone, kulit ketemu kulit, batal apa mboten, Bu? Bojone dhewe batal. Tenane. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul suatu ketika sudah berwundu. Kemudian beliau mau sholat, mencium istrinya Sayyidatuna Aisyah, kemudian langsung sholat. Riwayat yang lain sahih Muslim. Sayyidatuna Aisyah tatkala Rasul sholat, pada saat mau sujud, kakinya Sayyidatuna Aisyah ada di tempat sujud, dipegang kemudian dipindah. Langsung melanjutkan sholatnya. Batal napa mboten senggolan karo bojo? Sing mau njawab batal, lagi krungu ngono, langsung berubah tidak batal. Aku khawatir iki jamaah iki, saiki selawatan, sesuk melu samiti. Lagi tak goyang siki, ngene wis mumet to Pak jamaah jenengan apa, Pak? Tak ngene goyang siki wis mumet iki, friend. Piye ngene iki? Iki khawatir saiki wae. Dohoro dinul muayya, sesuk selawatan haram iso iki. Rakon iki. Dari hadis ini Imam Hanafi mengatakan senggolan kulit jangankan karo bojone, karo bojone wong tidak batal. Imam Hanafi mengatakan senggolan karo bojone, jangankan bojone dhewe, karo bojone wong tidak batal. Tapi tetap dosa lho ya, karo bojone wong dosa lho nggih. Kula jenengan wau enten mungkin Bu Camat napa Bu Dibe mau nyalami saya nyuwun ngapunten. Kita buatin kulo, kulo buatin burun. Masalahnya pun tua. Kuyon, kuyon, ora, ora, ora. Kulo buatin masalahnya, saya pegangnya mazhab Syafi'i itu dosa, dosa enggak boleh, ya. Nah, dalam mazhab Hanafi tidak membatalkan wudu. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i sentuhan kulit suami istri hukumnya batal wudunya. Dalilnya dari mana? Mangbuka surah An-Nisa ayat 24. Mangbuka Ibu, surah An-Nisa 24. Kundur saking mriki. Di situ diterangkan siapa itu mahram muabbad. Mahram muabbad, orang yang haram dinikah selama-lamanya. Kula tekon, muhrim niku orang yang haram dinikah niku kleru. Muhrim niku orang yang pakai pakaian ihram, yang betul mahram. Mahram. Mas sudah punya istri, Mas Nanang? Sing dibuju siapa? Sing dibuju. Mas siapa? Mas Takwim. Mas Takwim, istri penjenengan sama saya mahram enggak? Bojone jenengan sama saya mahram enggak? Mahram enggak? Mahram enggak? Ibu penjenengan sudah punya suami. Sudah ya. Sama saya mahram enggak? Enggak. Tenane lho. Nek ora mahram tak rabi entuk berarti, Pak. Mahram kan yang haram dinikah. Ya kan? Ya kan? Berarti kan saya nikah boleh. Bojone jenengan jawabnya ora. Bukan mahram tak nikah entuk dong. Halo? Pripun? Mahram ora? Halo, mahram ora? Kok isek ngayal ngomong enggak, nek enggak tak nikah lho iki bojone. Halo? Mahram enggak? Bingung ora jenengan? Namanya mahram muakkad. Ya. Apa itu mahram muakkad? Orang yang haram dinikah dalam kondisi tertentu. Kalau kondisinya hilang, jadi halal dinikah. Ini namanya mahram, haram dinikah tapi muakkad. Kalau haram dinikah muakkad kondisi tertentu, senggolan batal, dosa. Tapi namanya mahram muabad, orang yang haram dinikah selama-lamanya, dibahas tenggone Anisa. Kapan itu kondisine? Ora entuk tak nikah jenengan karena isih di bojo. Nek jenengan dipegat karo bojone, tak nikah halal. Yang kula wegah kula entuk wong Klaten kula wegah. IP niku mahram muakkad. Wato wis mbake dadi bojone. Oh, adike kok luwih ayu ya. Misalnya ngoten. Ngesir adike. Bagaimana? Mahram muakkad, haram dinikah tapi dalam kondisi tertentu. Kapan kondisi itu hilang? Nek mbake wis mati. Nek pengen ngerabi adike enten ono mbake mati sik. Atau sudah dicerai, kemudian boleh menikahi adiknya. Duwe bojo papat kepada wanita-wanita mahram tapi muakkad, haram menikah lagi, tapi dalam kondisi tertentu. Kapan kondisine? Nek bojone sing utuh papat, sudo siji. Pegajik sing tuwa tambah sing nom. Lah, boleh. Halo? Iki bahas hukum lho, bahas hukum. Jadi koyo ES teng TV, ES bojone 8. ES kan teng TV nggih. Bojone 8. Bagaimana pernikahan kelima selanjutnya? Haram, tidak sah. Hubungane suami istri koyo zina kabeh. Nah, tenggone Quran surah An-Nisa, mahram muabbad. Orang yang haram dinikah selama-lamanya dibagi jadi telu lewat nasab turunan enten pitu, ibu, anak, tante, gitu, keponakan dan sebagainya sebagainya. Lewat pernikahan enten sekawan, mertua, menantu, terus kemudian anak tiri dan ibu tiri, itu mahram lewat pernikahan. Lewat jalur susuan enten wolu. Ibu susuan, dulure ibu susuan, anak-anake tunggal susuan. Nah, itu semuanya mahram muabad, haram dinikah selama-lamanya. Senggolan ora batal, berdua ora dosa. Istri tidak ada. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24 dan 25. Istri termasuk kelompok ajnabiyah, orang yang halal dinikah. Kuwabe sing halal dinikah, senggolan batal. Sing ngomong sapa? Imam Syafi'i. Terus Ustaz, dalil yang tadi Kanjeng Nabi pernah pegang kakinya Siti Aisyah. Kanjeng Nabi pernah cium istrinya Siti Aisyah, pripun niku? Dikomentari oleh Imam Syafi'i, dua hadis tersebut sifatnya muhtamal. Apa itu muhtamal? Ada kemungkinan yang lain. Pas tangane kakinya Sayyidatuna Aisyah dipegang Kanjeng Nabi, nekelengeten apa ngeten? Ketemu kulit karo kulit apa kulit karo baju? Halo? Ketemu kulit karo kulit apa kulit karo daster misale? Halo? Kulit karo kulit, mangtekon karo Kanjeng Nabi. Semua pakar hadis tidak ada yang bisa menjelaskan apakah yang dicium ketemu dengan bibir beliau, ketemu dengan pipinya Aisyah. Karena riwayat Sayyidatuna Aisyah selalu pakai cadar. Jangan ra perlu tekon, apa nek sare yo nganggo cadar, sing ngerti yo Kanjeng Nabi. Maka hadis tersebut sifatnya muhtamal, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kula melu Imam Hanafi wae ta? Senggulan karo bojone ora batal. Maaf. Mengikuti mazhab harus satu qadiyah. Satu qadiyah niku napa? Satu paket. Jenengan melu carane batalno Imam Hanafi, senggulan karo bojone ora batal, bahkan bojone wong ora batal. Itu Imam Hanafi. Maka wajib carane wundu kudu melu Imam Hanafi. Kalau carane wundu model kok jenengan iki kok rambuté asal basah, sret satu helai. Yang penting masih di dalam kepala. Nggih, batasan kepala. Rambutnya bar dijambul kok Sahrini, misalnya nggih. Sahrini iki ayu tenan kok, masyaallah nggih, ayu tenan. Jan mirip bojoku Pak Sahrini ini. Ayu tenan Sahrini, rambutnya dijambul kan. Cia. Bar dijambul yang salon 150.000. Terus wayahe adzan zuhur. Rambutnya maneman iki ngarep ambil air sing dibasuh mburi. Sret, sah mboten? Menurut Imam Syafi'i sah. Imam Hanafi tidak sah. Imam Maliki tidak sah. Imam Syafi'i sah. Rambut basuh mriki, sret, sah Imam Syafi'i. Tapi kalau rambutnya dawa sing dibasuh pucuke mriki, tidak sah. Harus bagian rambut. Nah, carane pundi Imam Syafi'i koyok kula jenengan? NU yo niru Imam Syafi'i. Muhammadiyah niru Imam Syafi'i. MTA niru Imam Syafi'i, tapi aneh bin ajaib senggolan karo bojone ora batal. Dalam ilmu fikih manapun tidak sah wundunya. Naudzubillah tuma naudzubillah. Iki ra main-main, Pak. Iki ngaji ra main-main lho niki. Jenengan terus wundune carane Imam Syafi'i, batal tene melu Imam Hanafi. Niku jenenge ngedheke mazhab sing nomor 5, jenenge mazhab Samidi. Wis kita cetakno tenan iki. Jenengan gawe cara dewi. Ini lho masalahnya teng mriki niku lho, Pak. Kuncine teng mriki. Bab fikih niku ojo gurune jenengan iku lho merujuke ning dhewe. Tat, yen nek ngomong sing lho karo bojo ora batal, rujukannya kemana? Ini lho, kan Kanjeng Nabi pernah mencium istrinya. Itu namanya istimbat. Istimbat itu golek dalil dhewe. Enggak boleh Pak istimbat itu, Pak. Golek imreksoni dalil dhewe ora entuk. Karena jenengan, gurune jenengan ora pakar hadis, ora pakar Quran, maka bab fikih langsung taklid, langsung melu Imam Syafi'i. Wis ana dalile kabeh. Melu Imam Maliki, wis enek dalile kabeh. Melu Imam Hambali, wis enek dalile kabeh. Kabeh dalile pun ditulis oleh mereka-mereka. Jadi taklid melu-melu tok kepada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi jauh lebih bener daripada jenengan istimbat golek dalil dhewe saka Quran maupun saka hadis, sebab kita ora paham maksude Gusti Allah. Jelas napa dereng? Wes pokoke ngoten babike mlayu nang gone Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Anjing menurut empat ulama kabeh sepakat haram. Mun ngoten niku tok, Pak. Dalile mang buka nang gone kitabe. Kotoran semuanya najis, kotoran sapi, kotoran kerbau, kemudian kotorannya anjing. Wah, aku najis, tambah najis nih. Nah, ngoten niku kan sudah ada di dalam kitab-kitab mereka. Ojo gawe paham dewi. Insya Allah demikian kajian kita pada malam hari ini. Mun sak jam seperapat, omah kulo adoh. Insya Allah mungkin tahun 2100 sampai 2200 mungkin disambung meleh. Nggih. Semoga siapapun yang saat ini sedang sakit, dari keluarga-keluarga kita yang sedang sakit atau jamaah-jamaah kita yang sedang sakit, wal khususon Bapak Hadi Suprapto. Ini turut ini jenengnya apa? Bapak Turut Hadi Suprapto ngoten. Bapak Turut Hadi Suprapto semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang belum punya anak semoga diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang saleh-salehah. Sing duwe pacar ndang rabio, ojo SMS-an pacaran terus. Ya, menikah muda insyaallah sukses. Tenanan iki dosa SMS-an. Saya pernah maca SMS iki siji. Wah, SMS-ane mesra banget, subhanallah. Sayang baru ngapain nih? Iya. Kalau kau sedang bahagia, kirimin aku senyummu. Cia, Allah, tahnome masyaallah, Pak. Kalau kau sedang bersedih, kirimin aku air matamu. Cia. Kalau kau sedang apa gembira, kirimin aku tawamu. Subhanallah. Cepat ya sayang, saya tunggu kirimannya. 5 menit kemudian pacarnya menjawab, sayang, saya sedang di WC ini, mau saya kirimin apa? Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamu radhiyallahu ta'ala anqul sahabati Rasulillah ya jumain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sayyirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Wal afu nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.